Mitra Bisnis, beberapa hari lalu Presiden secara mendadak membatalkan pelantikan Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris sebagai wakil menteri. Menurut Menteri Sekretaris Negara, mereka tidak jadi dilantik karena tidak memenuhi persyaratan eselon 1A. Selain itu, CV-nya baru diterima di saat-saat akhir menjelang pelantikan. Padahal, keduanya sudah menjalani fit and proper test dan menandatangani fakta integritas. Hal ini seperti mengulang peristiwa rekrutmen menteri. Ketika itu, Nila Avanza Muluk diundang ke Cikeas untuk menjalani uji kelayakan. Tapi yang jadi menteri justru orang lain yang justru tidak pernah tampak di depan publik datang ke Cikeas. Ada yang menilai, ini bukti nyata dari sistem rekrutmen dan birokrasi pemerintahan yang amburadul. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Industri Pangan Indonesia, Bahtiar Yusuf. Pak Bahtiar, bagaimana komentar Anda? Nah, saya kira itulah Pak SBY, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak masukan yang diterima gitu ya. Sehingga ada saja yang memberikan masukan-masukan terakhir, kadang-kadang itu yang lebih diperhatikan. Nah, itu satu, ya bukan kelemahan ya, tapi beliau mencoba berusaha sebaik mungkin. Tapi pertimbangannya itu kadang-kadang bisa jadi apa kurang matang gitu ya, persiapannya untuk persiapan rekrutmen segala macam itu kurang matang. Nah, akibatnya Pak SBY itulah bisa goyang pada saat-saat terakhir, oh ini ada hal tertentu, dia tentu tidak bisa apa. Yang saya lihat begitu selama ini. Mungkin nggak alasannya memang benar-benar karena persoalan administratif saja? Ya menurut saya bukan begitu, itu kan hanya satu statement yang lebih apa ya. Saya lebih bisa diterima, saya kira demikian deh. Sehingga disebutkan ada alasan administratif. Kalau sebenarnya kan administratif itu kan jauh, sebelumnya sudah dipersiapkan. Ini memenuhi syarat atau tidak gitu ya. Saya kira lemah sekali alasan itu. Tapi mungkin alasan itu yang mungkin ada kesalahan yang anggap itu orang menganggap apa kalau misalnya alasan politis, itu tentu alasan terlupasi gitu ya. Nah itu tentu tidak selalu benar, lantaran sudah selesai itu masa politis. Menurut hemat saya begitu, tentu ada hal yang nggak diungkapkan gitu ya. Karena menurut saya mungkin lebih apa membuat satu apalah hal yang dilematis gitu ya. Jadi lebih bagus administrasi itu orang tentu tidak bisa bertanya apa-apa lagi begitu ya. Jadi sistem rekrutmennya nggak jelas ya Pak? Saya kira sudah pasti itu nggak jelas, sebenarnya semuanya sudah dipersiapkan, lantaran ada sesuatu hal masukan lain, sehingga jadi meragukan. Jadi dicarilah satu alasan yang mungkin tidak begitu menjadi apalah satu opini yang sangat bertentangan gitu ya. Ini kan sudah diberitahukan, sudah apa, sudah siap, semuanya hanya alasan administratif. Padahal itu kan sudah jauh sebelumnya dipersiapkan, sebelum seorang itu di fit and proper test kan begitu. Bagaimana pandangan Anda terhadap posisi wakil menteri ini? Tergantung dari job description yang diatur gitu ya. Cuman itu kan bisa terjadi dualisme segala macam itu bisa dianggap seperti itu. Bisa saja si menteri itu menolak lantaran dia sudah dibebankan dengan satu apa ya program kerja entah 5 tahun, entah 1 tahun pertama dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa saja menolak misalnya gitu ya. Tapi dengan satu alasan yang apa mungkin terpaksa diterima, akhirnya terpaksa dibatalkan. Demikian Bahtiar Yusuf dan saya Rizal Andika.